ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. والحمد لله رب العالمين، جعلنا الله وإياكم من المقبولين. والحمد لله رب العالمين، جعلنا الله وإياكم من المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Para pengurus PCINU di jajaran Tanfet dan Suriah yang saya takdimi, saudara tukang son yang berbahagia, kenapa kok son yang ngangu-ngangu? Apa dibalik saya ngeson kamu ngaji di sini? Coba diperbaiki. Ini kita emuran kita. Serta saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Insya Allah turunnya hujan hari ini merupakan tanda cinta dari Allah untuk kita semuanya. Sama halnya saya bisa hadir pada pagi siang hari ini, insya Allah karena cintaku sama kalian semuanya. Saya bersyukur berangkat tanggal 22, karena sejak tanggal 19 sampai hari ini masih dikejar-kejar sama wartawan. Saya jadi tersangka, tertuduh kenapa mengislamkan Deddy Corbuzier. Bapak ibu, mbak-mbak, mas-mas dan saudara semua yang saya hormati, tidak ada satupun kejadian kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu keadaan kecuali Allah mengizinkannya. Sekuat apapun manusia ikhtiar, ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Tapi sebaliknya, ketika Allah berkehendak, seberat apapun sebuah persoalan pasti akan terjadi. Saya kasih contoh. Kemarin saya berangkat dengan asisten. Sampai Jakarta ternyata visanya bermasalah. Akhirnya diputuskan sama pihak imigrasi tidak boleh berangkat. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Maka saya meyakini apapun itu, termasuk kejadian siang hari ini, kita mencatat tulisan di dalam lembaran kehidupan kita. Berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bermajelis taklim dengan degan di depannya. Itu apa mas? Ini apa ini? Dibuka. Ya sama kayak minggat mata. Lang kiai ning panggung diwenehi kencer apa cangkem kon mama. Tukang son pokok temen ya. Coba semua mic selain mic saya dimatikan. Termasuk bila perlu tukang soundnya dimatikan. Tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Baik itu nikmat, baik itu musibah. Tidak akan pernah lepas tangan dari campur tangannya Allah. Manusia itu tidak mampu. Allah itu maha mampu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Apa yang bisa saya lakukan kalau memang Allah tidak membuka jalan hidayah bagi saudara saya? Sebesar apapun ikhtiar yang saya lakukan, kalau memang Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin seseorang mendapatkan hidayah. Betul? Kita kasih contoh pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak Rasulullah minta, "Ya Allah, kasih hidayah ke pamanku," sampai akhirnya pamannya meninggal. Nabi Muhammad menangis. Apa kata Allah kepada Muhammad? "Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Maka lucu hari ini ketika saya blusukan ke tempat-tempat yang menyenangkan, di lokalisasi, di karaoke, di kafe, kalau di Jogja namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena mbak-mbak di dalamnya apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Orang hari ini bilang, apakah Gus Miftah mampu menjadikan mereka bertaubat? Saya bilang, kewajiban saya menyeru. Kewajiban saya menyampaikan. Karena Al-Quran mengatakan, udu'u ila sabili rabbik. Saya mengajak mereka. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Manusia itu fokus kepada ikhtiar. Manusia itu fokus kepada proses. Soal finishingnya, soal endingnya itu urusan Allah. Kalian boleh memilih orang yang mau dinikahi, tapi kalian tidak bisa memilih orang yang dicintai. Karena cinta itu rasa yang diberikan oleh Allah. Maka sekuat apapun kita mencintai pasangan kita, kalau Allah tidak mengendaki, tidak akan pernah terjadi. Maka banyak orang pacaran dari SD sampai kuliah, bahkan sampai jadi BMI, merencanakan pernikahan setelah pulang dari Taiwan. Ternyata putus, malah pada akhirnya pek go, ngepek tonggo. Rencana berangkat dari Indonesia kerjasama bareng-bareng di Taiwan. Nanti pulang kita menikah. Begitu sampai Taiwan ternyata peco, ngepek, tonco. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe abang ya. Injil Bapak Ijo insya Allah luwih parah. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Maka sampai hari ini saya masih dikejar-kejar sama wartawan. Sekian TV minta supaya saya segera pulang ke Indonesia. Ayo jelaskan kepada kami, apa rahasianya kok mampu? Manusia salah. Kita itu seharusnya fokus dengan proses, bukan fokus dengan hasil. Maka ketika saya ditanya, ketika saya dihujat habis-habisan oleh orang-orang yang luar biasa sucinya, yang mengatakan apa, dakwahnya Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Saya jawab dengan simpel, mohon maaf Kiai, lebih memalukan mana ketika Anda melihat maksiat cuman diam tidak memberikan solusi. Anda kan zina mata. Saya bilang kalau zina mata itu tidak harus langsung melihat. Teman-teman tuh di kamar, bayangin Nikita Mirzani ngaceng. Lah. Gak harus melihat langsung. Saya bilang, urusan saya itu proses. Soal besok mereka taubat atau tidak itu urusan Allah. Toh saya mohon maaf meyakini para PSK yang bekerja di lokalisasi, Kalau di Jawa Timur namanya begengge. Membacanya pakai ifa. Kalau di Jogja namanya lonte. Kenapa disebut lonte? Bar kelon tele-tele. Kalau di Taiwan namanya cige-cige. Saya meyakini mereka tidak akan pernah bekerja di tempat itu selama-lamanya. Kalau tahu mereka mau, pasti tamunya tidak mau. Barangkali mereka jadi PSK umurnya 50 tahun. Kalau sampai 60-70 tahun mereka masih bekerja di situ, siapa tamunya yang mau? Kalau tahu kemudian tamunya mau, mohon maaf, pasti bisa mati duluan. Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Maka kewajiban saya apa? Fokus kepada proses. Termasuk selama 8 bulan saya bareng-bareng Deddy Cahyadi, nama asli dari Deddy Corbuzier, Deodatus Deddy Cahyadi Sunjoyo. Kemarin alhamdulillah Sowan Kiai Ma'ruf Amin, nama beliau ditambahi Ahmad Deddy Cahyadi. Sebesar apapun ikhtiar yang saya lakukan, kalau kemudian Allah tidak berpihak kepada hidayah ini, maka tidak akan mungkin pernah terjadi. Maka ingat pelajaran pertama, kamu mampu bukan karena kamu mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kamu bisa bukan karena kamu bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Kamu hamil bukan karena kamu pintar kelon, enggak, tapi karena Allah menghendaki kamu hamil. Wah, kenyataannya banyak orang menikah puluhan tahun tidak hamil-hamil. Tapi lucunya anak SMA di pinggir lapangan malah meteng. Coba soalnya di dandani sebelah sana gak denger ini. Agak sana. Loh malah bengong. Bapaknya tukang sone mau mangkat ngaji nguyuh racewok. Siapa namanya? Hah? Harry, kok rupamu masaknya kayak kotak infak. Manusia tidak mampu, Allah mampu. Saya kasih contoh, kencing itu persoalan sepele, tapi ribuan orang di luar sana tidak bisa kencing. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan dia kencing. Saya ngajak jamaah mau umroh suntik meningitis, tarik kartu kuning. Syaratnya perempuan harus tes urin. Begitu disuruh kencing sama dokter, 30 menit di kamar mandi, tidak bisa mengeluarkan air kencing. Akhirnya saya bilang, goblok nguyuhe ra iso. Saya gantian kebelet, saya masuk kamar mandi. Gantian saya, hampir 30 menit saya di toilet, tetap tidak bisa keluar. Akhirnya saya jengkel, tak obat abid, yuk amat. Kenapa sih kencing saja tidak bisa? Kan persoalan sepele. Tak obat abet kira metu. Akhirnya aku jengkel, tak selenti indah sih. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan. Makanya kenapa kemudian dalam ajaran Islam, bersyukurlah kamu ketika kamu kencing. Caranya bagaimana? Dengan cara bersuci. Jangan ngawur. Jangan kayak sekarang di mana-mana teriak takbir Allahu Akbar, tapi kencing di pinggir jalan. Di mana-mana mengibarkan bendera, katanya bendera tauhid, tapi kencing tidak dicopot kaosnya, topinya tidak dicopot, bahkan enggak cewok, malah sangune ilmu tutul. Tutul-tutul gitu yang listrik. Pengalaman matamu. Jangan-jangan anak buah Gus Nur ini. Merupakan tanda syukur kita dengan Allah. Maka saya ingat betul saya sowan ke abah saya di Sumatera. Karena seperti yang kalian tahu, saya puja ke Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya yang tidak jadi berangkat itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Begitu saya pulang naik kapal feri, saya kencing di kamar mandi, ternyata gak ada air. Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Tak tutul-tutul ke kok kaya Heri. Tak obat abeke yo ora pantes. Akhirnya saya ingat ngesai sprit. Apa yang terjadi subhanallah? Saya cebok pakai sprit. Rasane tengkranyas. Untung mati rubung semut. Ketemu bojoku takon. Glegeken mboten mbah cangkemmu. Maka disinilah kemudian kita dituntut untuk pasrah sama Allah. Di dalam kitab Hikam itu disebutkan mata waqofa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya? Ini pula yang satu ketika saya diskusi dengan Deddy Corbuzier. Bagaimana kemudian konteks keimanan menurut orang Islam? Kebetulan dia tanya sama orang NU yang bisa ngaji kitab kuning. Kalau kemudian tanyanya kepada orang non NU, barangkali langsung buka Sahibul Fadilah wal Karomah Mbah Google. Saya sampaikan kepada dia, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Seberat apapun sebuah permintaan, ketika kamu pasrah sama Tuhanmu, maka akan menjadi mudah adanya. Tapi ingat, wala tayassara matlabun, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan, anta talibu binafsika, ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kita bisa ambil contoh bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam terdesak ketika berperang dengan Fir'aun. Pilihannya cuma dua, bablas masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Begitu mereka berdua berhadapan, apa beda antara Fir'aun dengan Musa? Kawan-kawan, saya yakin sering kepepet, sering terdesak dengan sebuah persoalan. Belajarlah dari kisahnya Musa dan Fir'aun. Begitu mereka ketemu, Musa ketemu Fir'aun, secara logika, mohon maaf, Musa itu menang apa kalah? Kalah. Kalah. Tetapi yang perlu kalian ingat, selemah-lemahnya Musa, mohon maaf, sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Sekuat-kuatnya Musa, sekuat-kuatnya Fir'aun, dia mengatakan, ini Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena Fir'aun itu memang luar biasa. Fir'aun itu kalau kehujanan, mohon maaf, yang pilek bukan hidungnya, tapi air hujannya. Kalau dia makan sambel, yang mules bukan perutnya, tapi sambelnya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Fir'aun model baru. Kepalanya mendol, yang salah bakpaunya. Begitu berhadapan-hadapan, Musa mengatakan, Tuhan, saya melawan Fir'aun atas perintahmu. Saya perang melawan Fir'aun atas perintahmu. Saya kalah segala-galanya dari Fir'aun, tetapi di dalam hatiku ada Allah. Akhirnya apa? Allah memberikan solusi di last minute, di detik-detik terakhir. Maka saya bilang sama mbak-mbak PSK, Mbak, saya dulu pernah lihat pameran ake di Taman Mini Indonesia Indah. Ada satu batu ake, di dalamnya ada tulisan Allah. Harganya berapa? 3 miliar. Maka yang perlu kalian tahu, batu ake yang benda mati, di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Bagaimana hati manusia ketika di dalam hatinya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Kenapa? Karena Allah dijadikan tujuannya. Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya. Contohnya siapa? Sa'laba. Allah mampu menjadikan orang kaya jadi jatuh miskin, Korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Daud. Allah mampu menghinakan raja di raja, Fir'aun. Allah bahkan mampu menjadikan seorang perawan, tidak pernah pacaran, tidak pernah kumpul, tidak pernah cike-cike, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama mbak-mbak di sini, jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Yai, aku kaya Maryam. Lama mau orang di bucu meteng. Kalau itu tidak kaya Maryam, tapi duntal codok. Codoknya siapa? Heri. Tidak akan mungkin kemudian. kemudian manusia itu mampu, kecuali atas takdir Allah. Maka saya sering bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya polisi itu rumahnya yang paling aman. Kenapa? Karena polisi itu pekerjaannya mengamankan rumah orang lain. Tapi kenyataannya banyak polisi yang kemalingan. Berarti apa? Dia tidak mampu mengamankan rumahnya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang pekok alias idiot. Berarti dia tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dokter itu paling sehat. Tapi kenyataannya dokter juga banyak yang stroke. Maka saya bilang dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya. Kalau memang pinter ngapain harus tanya. Kalian datang mbak lorone opo. Lah pinter ngopo dadak takon. Sing pinter kimung siji dokter hewan. Orang tau ditakoni langsung disuntik. Orang ada sapi teko takoni sapi kue loro opo. Pekok. Makanya santri saya itu tulisannya jelek banget. Saya tanya, eh kenapa tulisan kamu jelek? Karena saya pengen jadi dokter bah. Nah kenapa dokter tulisannya jelek? Iya bah, karena saya pengen jadi dokter hewan. Kan gak bisa membaca, cangkemmu. Dokternya marah sama saya. Sing goblok ki wong Islam, Gus. Kenapa, dokter? Wong Islam ki goblok, ngopo sing entuk bokonge wudu sing diraupi raine. Kan goblok. Apa jawabannya? Luwih goblok jenengan, Dok. Lah kenapa, Gus? Ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge? Ambok matane kuwi disuntik. Kalau Allah tidak memisahkan. Kalau memang manusia itu mampu, mohon maaf, harusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang lain. Tapi kenyataannya banyak kuli bangunan yang tidak punya rumah. Uangnya tekal kan rupa-rupanya. Ini sayang banget, orang sekian banyak, soalnya jelek banget ini. Murahan mesti ini. Ini tersangkanya Harry. Ini pokoknya golek gratisan. Ini gak maksimal suaranya. Maka pertemuan siang hari ini kita syukuri alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa berkumpul bermuajaah di sini. Kalian memiliki banyak hal. Pahala kalian berlipat-lipat, bahkan disampaikan an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya kiai itu bernilai ibadah. Maka kalau saya ngaji dengan Mbak PSK, saya bilang, hei Mbak PSK, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Apa jawaban mereka? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Saya kemarin di Belanda ditanya sama wartawan, mumpung di Eropa Gus Mita harus jujur. Apa, Mas wartawan? Anda 15 tahun ngaji di dunia malam, ketemu anak-anak kafe di lokalisasi. Yang dilihat cantik-cantik, seksi-seksi. SDSB. Senap semok depan, semok belakang. Isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalian jilbab merah ini STMM setengah tua mehmudar. Ayo ngono wis tuwa jilbabe pink. Wong tuwek tuh gak meletek-meletek jilbabe pink. Alah ngono mulih ning Indonesia panggilannya mama. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hari ini saya akan memotivasi kawan-kawanku semuanya. Walaupun banyak yang di MP Instagram, tolong sampaikan, ceritakan proses keislamannya Deddy Corbuzier. Ada lagi, cangkem ini di sini kan boso-boso. Saya mau jawab satu persatu. Jawaban netizen-netizen. Yang pertama, saya ditanya, Gus, berencana nyunati jadi Corbuzier apa enggak? Kebayang enggak sih orang segede itu? Saya itu cuma sepundaknya. Buat alat mata. Alat kayak mangan empal. Orang segede itu tingginya hampir 2 meter, badannya begitu keker. Wartawan tanya, Mas Jedi dan Gus Miftah, kapan rencana sunat? Dan yang tanya itu cowok. Kan saya jadi mikir, ini cowok normal apa orang? Kalau yang nanya cewek itu kan lumrah. Sing penasaran kok malah lanang. Insya Allah, sepengetahuan saya, Mas Jedi Corbuzier sudah sunat. Saya besok Jumat, mau ke rumahnya dia, mau saya ajak Jumatan perdana. Karena dia bilang, Brur, aku diajak Jumatan. Ya besok aku kesana. Saya dari Blitar, saya terbang ke Jakarta, pulang Surabaya. Saya kesana. Mau saya ajak Jumatan. Langsung pengen saya buktikan. Saya buka celananya. Saya khawatir begitu saya buka, tungul. Jadi kadang-kadang begini ya. Saya yakin kok teman-teman BME itu orang yang paling aktif bermedsos. Betul. Saya pengen medsos ini jadi amal pahala bagi kita. Kalau kemudian kita harus repost, repostlah yang bagus-bagus. Kalau kemudian harus posting, postinglah yang bernilai ibadah. Kalau harus komentar, tolong dijaga jempolnya. Maka saya jadi ingat kata Allah di dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Satu masa ketika mulut dikunci, tangan berkata. Ternyata ini jawabannya. Ayo. Ternyata ini jawabannya. Kenapa mulut yang dikunci, tangan yang berbicara? Karena hari ini jempolmu lebih banyak mempengaruhi dunia daripada mulutmu. Ngene tok. Masing lanang beda, ngene tok. Ternyata itu jawabannya. Al-Qur'an mengatakan demikian, terjawab sejak hari ini. Begitu banyak kemudian orang berurusan dengan polisi gara-gara jempolnya. Gara-gara ini. Maka kalau harus posting, posting yang bagus, jangan lebay. Bulan puasa siang-siang, tabung gas 3 kg di foto, posting di Facebook. Apa captionnya? Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ini katarak? Terus membedakan tabung gas karo degan. Sing pokok meneh ya ana, coro difoto ning dhuwur piring. Apa captionnya? Wow, kurma. Matane. Ibu-ibu juga gitu. Malam-malam jam 10 bikin status di Facebook, aku kedinginan nih. Iya. Yeah. Harry komentar, tak kancani kok. Ketuatan kita yuk melu komentar WK. Kita harus cerdas. Saya contoh begini, Gus, itu Deddy Corbuzier sholatnya tangannya salah. Kenapa seperti itu? Saya berangkat dari Jogja jam 3, landing 4:30. Atas izin Allah ketemu dengan Profesor Dr. Said Agil Sirot. Beliau mau terbang dari ke Semarang, saya turun dari Jogja. Beliau seharusnya sudah naik pesawat. Dikasih tahu sama asistennya, Bang Yai, Gus Miftah sama Deddy mau landing. Oke, saya tunggu. Begitu perjalanan ke rumahnya Kiai Ma'ruf Amin, di depan rumah ajudannya Pak Ma'ruf telepon, Gus, berkenan gak Master Deddy Corbuzier diajak sholat diimami sama Kiai Ma'ruf? Pertemuan dengan Kiai Ma'ruf kurang 2 menit toh menjelang adzan maghrib. Saya bilang sama Deddy, Bro, mau gak sholat sekarang? Kan saya belum tahu caranya, Gus. Sudah, Saya praktek di depan dia cukup 2 menit tok gerakan-gerakan inti. Pokoknya kamu mengikuti imam. Imamnya berdiri, kamu berdiri. Imamnya ruko, kamu ruko. Imamnya sujud, kamu sujud. Saya jadi ingat ceritanya Gus Dur. Ada orang Cina masuk Islam. Akhirnya sama seperti yang saya sampaikan. Sholat. Apapun yang diikuti, yang dilakukan imam, kamu ikuti. Imamnya berdiri, Cinanya berdiri. Imamnya ruko, Cinanya ruko. Sujud, sujud. Kebetulan pas sujud itu kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ke belakang. Kena makmum burine. Cinone mikir, oh alah wong sholat kuwi pancal-pancalan. Pancal burine dia. Yang dipancal misuh dancuk. Dia mikir, oh kurang ajar ini. Begitu rakaat kedua, yang dipancal sama Cina ini mikir, jarene wong Cina kuwi ora sunat. Dirogoh sarunge. Akhirnya Cina ini mikir, oh wong sholat ki rogoh-rogohan. Akhirnya rogoh sarunge imame. Iya. Untung kemarin Dedi gak rogoh sarungnya Pak Kiai Ma'ruf. Di depan puluhan wartawan kayak begitu. Itu praktek sholatnya Kiai. Cuman 2 menit tok saya ajari di dalam mobil. Bro, takbir begini. Orang sedekah begini hukumnya sunnah. Namanya sunnah kan ya boleh dilakukan, boleh tidak. Maka ketika Dedi begini dikritik. Eh, tukang son, goblok iki lho, mati lho. Saya suka dengan jamaah, tapi saya tidak suka dengan tukang sonnya. Lanang kok. Orang sedekap di dalam sholat itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Sunnah seperti disampaikan oleh Rasulullah, tangan kanan memegang tangan kiri, di bawah dada di atas pusat. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Bulan puasa, mbak-mbak puasa perutnya sakit, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini? Ada gak? Musim dingin di Taiwan sholat subuh, Allahu Akbar. Katisen. Anaknya njaluk bayar SPP, Allahu Akbar. Ada. Allahu Akbar. Flu burung. Lah jadi Corbuzier kemarin begini, dikritik pas sama orang-orang itu. Itu tangannya salah. Kenapa begini? Sunnah. Wong Anda imamnya membaca bacaan panjang, Anda bawa Quran boleh kok. Nyemak bacaan Quran imam boleh, pegang Quran boleh. Asalkan tidak tanya sampah sampingnya jus berapa, bro. Betul. Dikritik macam-macam. Dia telepon saya. Kok cangkemnya orang Islam gitu-gitu banget ya Gus ya. Maka saya bilang sama dia, aku pernah ngomong sama ente, masih ingat gak? Kamu besok menjadi orang Islam seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu keras. Kalau pintu masukmu lebay, Islammu lebay. Tapi kalau pintu masukmu ramah, Islammu ramah. Maka saya bilang sama dia, kamu harus mengikuti orang-orang yang Islamnya ramah, bukan Islam yang marah-marah. Bukan Islam yang marah-marah. Hari ini kan lucu. Katanya ulama, katanya ustaz, tapi setiap hari memprovokasi jamaah dan umat. Kita membaca Al-Quran di atas kuburan katanya bid'ah, gak ada dasarnya. Pertanyaan saya sekarang, kamu membaca Quran di depan MK, dalile opo? Itu bid'ah dolalah. Membaca Quran di depan MK gak ada dasarnya. Kalau kita kemudian membaca Al-Quran di depan di atas kuburan katanya bid'ah. Kan hari ini aneh. Ulama-ulama justru tidak menenangkan tapi menakutkan. Inilah alasan kenapa Dedi Corbuzier yakin dengan saya harus masuk Islam dengan Gus Miftah. Seminggu sebelum dia syahadat saya kasih tahu, bro, kamu silakan cari kiai yang lain yang lebih mumpuni. Begitu dia bilang sama saya malam-malam jam 12, dia telepon saya, Gus, apa bro, saya mantap untuk menjadi seorang mu'alaf. Saya bilang, kenapa? Kenapa kamu harus masuk Islam? Awalnya saya tolak, tidak saya iyakan, karena saya tidak mau orang masuk Islam main-main. Saya bilang, udah, jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja. Sama Pak Kiai, ngaji di lokalisasi itu berat, ya. Cukup aku saja. Kamu gak kuat, Pak Kiai. Pasti kamu ngacengan. Saya mantap masuk Islam, tapi kalau saya harus masuk Islam, pintu saya adalah Gus Miftah. Kenapa? Karena Islam yang diajarkan Gus Miftah itu menyenangkan, tidak menakutkan, meneduhkan, tidak membuat jatuh. Hari ini mohon maaf, tetangga saya di Jogja berangkat ke Jakarta kemarin sidang MK. Saya tanya, kenapa kamu berangkat ke Jakarta? Diperintah sama ustaz saya. Untuk apa? Untuk jihad. Jihad membela apa? Prabowo. Ya Allah. Saya bilang, kalau jihad membela Allah, kamu mati masuk surga. Tapi kalau kamu jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Mh Tamrin. Maka hari ini mohon maaf, salah satu kekeliruan terbesar jamaah hari ini adalah sering salah milih guru. Maka saya sering mengatakan, al ilmu bila sayhin fa sayhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Tapi ingat, salah milih guru, guru nembah ne setan. Hati-hati. Kerusakan terbesar bangsa ini apa? Dari orang-orang yang tidak punya ilmu tetapi berani berfatwa. Tidak mumpuni tetapi berani untuk menceramai. Nafsunya besar, tenaganya tidak ada. Semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Istilah kerennya apa? NKTA. Nafsunya kuda, tenaganya ayam. Makanya kalau menghujat pemerintah luar biasa. Ketemu Jokowi saya bunuh. Begitu tangkap sama polisi. Kalau kemudian kita harus berdebat Basul Masail, ayo Basul Masail berdebat secara ilmiah. Maka kalau Anda lihat di YouTube, semua YouTube, saya tidak pernah menyerang personal orang, tapi yang saya serang adalah keilmuannya. Ketika berbicara Tengku Zulkarnain, saya tidak pernah berbicara personalnya, tetapi saya bahas adalah keilmuannya. Ketika dia mengkritik Basul Masail NU yang memutuskan kafir diganti non muslim, dia mengatakan orang NU terlalu berani karena merubah bahasa Al-Quran. Padahal kafir itu dari kalimat kafara yukafiru kufron. Kan goblok. Yang saya kritik keilmuannya. Saya berbicara Neno Warisman, yang saya kritik keilmuannya. Urung bodoh kok wis takbiran, kan pekok. Oh, saya durung kok takbiran. Maka disinilah kemudian yang dilihat sama Deddy Corbuzier. Gus, kok menyenangkan ya Islammu? Di kafe diterima, di lokalisasi diterima, di mana-mana diterima. Sementara dia ketakutan. Ketika bulan puasa kemarin ada orang teriak-teriak Allahu Akbar, tutup rumah makan. Dia bilang sama saya, Gus, apa benar? Apa bro? Apa benar fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Ini pertanyaan dari Corbuzier. Apa benar takbir itu kalimat yang mulia, kalimat yang suci mengakbarkan Allah? Kelasnya hanya untuk menutup rumah makan. Maka saya bilang, bro, orang puasa itu hikmahnya supaya mengetahui laparnya orang miskin. Kalau kita hari ini berpuasa, minta supaya warung makan itu ditutup, seharusnya malu dengan orang miskin. Kenapa? Karena mereka setiap hari lewat depan rumah makan dan tidak pernah minta tutup rumah makan itu. Maka saya bilang, bulan puasa iki kudune sing kudu ditutup warunge apa cangkeme? Engko ana wektune aku ngerti, tenang no pikirmu. MC yo ngatur kiai. Sabar. Lu ngerti rupamu kayak kota infak. Jenggotmu kayak wedus. Sabar bro. Kau baru pembukaan kok cerewet banget. Kau jangan urung tak ombe wis ngongkon aku. Sangit. Kopi pahit. Kopi pahit itu untuk melindungi jantung. Orang-orang itu aneh. Kalau minum kopi gak ada gulanya dibilang pahit. Tapi kalau dikasih gula, kopi jadi rasanya enak. Mohon maaf, yang dipuji kopinya apa gulanya? Kopi ini enak, tenang. Makanya kita itu sering kadang-kadang harus menempatkan diri sebagai gula. Apa? Ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Ngeri sekali. Seberapa hebat kamu? Aku sing pacaran, kowe sing ngeteni. Cangkem. Maka hal-hal seperti dilihat sama dia. Maka satu saat dia bertanya sama saya, ini YouTube-an terakhir sebelum dia memutuskan masuk Islam. Bro, saya mau tanya serius sama lu. Karena kan kita sering guyon. Dia YouTube-an sama lu cinta Luna. Malam-malam saya WA. Gua mau tanya sama lu serius. Apa Gus? Alah paling guyon. Enggak, aku mau serius. Alah paling reseh. Enggak, aku mau tanya serius. Ya udah saya jawab, tapi tolong jangan bilang yang lain. Kamu tanya apa sih kok serius amat? Iya, saya mau tanya, lu cinta Luna enak apa enggak? Masuk. Saya bilang begini, dia tanya, tolong dijawab serius, apa makna iman menurut pemahaman Gus Miftah? Sehingga saya harus iman sama seperti Anda. Saya buka kitab Jawa Hirul Kalamiyah. Mahwal iman ijmalan, iman secara global itu apa? Anak tak kita Allah Subhanahu wa taala mausufun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsani. Iman secara global itu apa? Meyakini Allah itu maha sempurna. Allah tidak punya kekurangan. Allah disifati dengan segala kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Pertanyaan dia apa? Ini loh kalau orang itu cerdas. Kalau memang Allah itu sempurna, kalau memang Islam itu sempurna, kenapa ada ormas yang mengatakan membela Islam? Maka saya jawab, saya tidak setuju dengan ormas-ormas yang mengatakan membela Allah dan membela Islam. Kenapa? Karena Islam sempurna, sudah tidak perlu dibela. Makanya orang-orang yang jadi polisi Islam itu lucu. Allahu Akbar, tutup rumah makan. Saya liwat di Semarang, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Langsung saya buka jendela mobil, saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku malah jawab, Rabbana walakal ham. Ini loh. Maka kemudian apa? Hal-hal kecil saya dilihat, hal-hal sepele saya diperhatikan sama dia. Sehingga kemudian dia mengatakan, ini very very amazing menurut dia. Kenapa mister? Saya ngaji di Kalimantan, pedalaman Kalimantan, dari bandara hampir 8 jam. Jalannya sampai begini, bletong-bletong. Mobil harus double gardan. Kalian tahu. Jadi Corbusier tanya sama saya, Gus, kalau Gus minta pengajian di tempat sama sejauh itu, Anda dikasih berapa sih kok dibela-belain? Saya bilang, dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu profesional, tapi bukan profesi. Akhirnya saya ditanya, kemarin abahmu dibayar berapa pengajian di Kalimantan? Ini masih bahasa dia kemarin. Apa jawaban asisten saya? Abah kemarin berangkat ke Kalimantan, beli tiket sendiri. Kata panitianya mau diganti. Cari hotel sendiri, katanya mau diganti. Begitu kita mau pulang, panitianya bilang, diatur ke abah, nanti kita transfer. Begitu sampai Jogja, subhanallah, nomor WA asisten saya diblokir. Apes matamu. Ini bukan apes. Justru yang saya dapatkan ini. Ini tabungan saya di akhirat. Maka kemudian jadi korbuser mikir apa? Kok ada orang kaya lu katanya? Ada. Dia datang ke tempat saya, pengajian ribuan orang, tidak ada kotak infak, semuanya dikasih makan. Dia bilang, lu dapat duit dari mana? Inilah keakbaran Allah. Yang sekecil ini, Pak, itu dilihat. Makanya kalau kalian pengen memberikan pengaruh kepada orang Taiwan untuk masuk ke dalam agama Islam, jaga akhlakmu, jaga perilakumu. Kamu dakwah dengan menggunakan akhlakmu, dengan menggunakan perilakumu. Ini malah neko-neko mangkat tekan desa yang buaya. Wireng apa jane? Sepatune ATT. Awet tekan tuwa. Begitu masuk ke Taiwan di kota, di Taipei, di Changhua sini, malah ikut-ikutan orang asli sini. Yang dari rumah berjilbab di sini akhirnya pakai yukensi. Ya Allah, wong ireng rambutnya dicet. Ya Allah, please deh. Ora pantas. Kalau orang Taiwan pakai rok segini, kan lumayan melibing. Lah wong tulung agung wong ireng roke samene. Kanca-kanca lanang sing delok. Olah Heri wedhuse kolu. Mereka pakai pakaian yang SMS. Ya memang budaya mereka kok. Apa SMS? Sinite metu sedite. Lah wong orang Indonesia wong irenge melu-melu. Orang yang tidak pernah bisa ngaca diri. Maka kalau kita pengen siar kepada orang beragama lain, enggak usah diajak, cukup lihat perilakumu. Saya besok tanggal 20 Juli ada tamu dari Jerman. Satu keluarga. Saya di DM. Saya itu mau balas DM cuma satu orang minta doa orang sakit, dua orang yang mau mondok, tiga orang yang mau masuk Islam. Karena apa yang DM itu ribuan. Bahkan yang lebih-lebih banyak. Gus, jadikan aku istri keduamu. Emangnya gua cowok apaan? Insya Allah istri saya tetap satu. Satu di Indonesia, satu di Hongkong, satu di Taiwan. Wayuh matamu. Gus minta nambah istri apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Tapi kalau memang tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Sing rondo saya mau. Antri bro. Cangkeme rondo mesti. Jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo nang entuk bojo. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke, sebelum saya lanjutkan pesan sponsor. Koin cinta untuk Masjid Changhua. Changhua. Nanti dibagi per orang atau per yang mau mengadopsi bisa diambil. Sekarang ada 1000. Sudah, nanti yang mau ngambil ini silakan ke panitia. Saya mengisi dulu. Terserah aku dong. Infah raca kesa, infah city extra bade bro. Transfer matamu. Ini infaknya sudah tadi. Sudah. Halo. Ya apa itu? Ya Allah, delok kiai ganteng recehan. Please. Oh, contoh. Delok munyuk ning kebun binatang, sangune 100.000. Delok pengajian kiai sangune 1.000. Luwe larang kiai napa munyuk? Yuk, saya ajak selawatan Quran Bangnya mubeng. Nanti jangan mubeng dulu. Ki mulai jojo kaya ler keket ki sapa iki? Ayo minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Apa? Itu kalau sepo, apalagi saya kono. Son. Cek. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Ki pasang ini berkiri ini wae lihat Jorono. Oh, ada sini aja, jangan kesamnya. Harry biasa panas, ngandur upami renyi kau yang mana? Turi putih. Kembang kantil. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Aku bisa. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Teku iki aja ngedolanan, mergo teku saja de kentongan. Ayo, kamu lagu apa mas? Eh? Ya ada berikutnya sana. Ini aku tahu jangan. Saya nggak tahu kayak duit oke, tak dong akhirnya segini lancar. Saya orang nggak tahu kayak duit, moga-moga mulai mateng. Amin. Wes, nggak usah pakai lagu, kelamaan. Nggak usah pakai ini. Nggak usah. Ya. Seluku batok. Bata ilah ilo siromo menyang solo leo leo kurang banter seluku bata ilah ilo siromo Medeni bocah yen urip ayo ngibadah duwet sing mau mikir ulang sloku dado Oh. Karena hari ini orang Indonesia banyak yang hatinya sakit. Banyak yang hatinya sakit. Wukufnya di Monas, tawafnya di Gelora Bung Karno, lempar jumrohnya di Bawaslu, tahalulnya di Mabes Polri. Kita selawati tibil kulub, mudah-mudahan mereka hatinya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Tapi lagunya dibuat yang modern. Tibil kulub versi Guyon Waton. Oh, korban janji. Iya. Tahu lagu korban janji? Kowe lunga nalikane mrongos kae. Yo, selawat Tibil kulub. Ngerin dulu, semuanya harus bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wa fiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wadiyaiha barang-barang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timin wafiyatil abdan wafiyatil abdan wasifaiha wasifaiha wa nur absari wa diaiha koe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub Muhammadin tibil qulub wa dawai wa fiyatil abdan wa fiyatil abdan wa sifaiha wa sifaiha wa nuril absar wa nuril absari wa diyaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamu kau sholat tanda syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulub Muhammadin bibil qulub wafiyatil abdan wasifaiha wafiyatil abdan wasifaiha wa nuril absari wadiyaiha terus ke kurbane janji guyon waton sing galo men tambah galo iya tanpa welas koe lunga biyen kae rana masane aku sithik ngapa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa nuril absar wa diyaiha tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae kenapa kamu nangis iya apa rondone mewek santai aja mbak santai aja sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Koe lu pamit kowe ngadono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulub wa jalaina wa afiyatal abdan wa afiyatil wadan wa sifaiha wa sifaiha wa nuril asrar wa nuril asrar wa diyaiha. Aku ngajeng besok meneng lah pengajian soalnya sing apik hera kaya kia bosok temen ya suaranya nganti enteng. Besok lagi panitia saya bilang ya kalau pengajian gak usah dikasih apa-apa, soalnya aja yang bagus. Masa kiai sekeren ini soalnya sebosok ini. Assalamualaikum. Saat ini saya rambutnya nangis. Ya Allah. Hatiku rasane loro nyawang konco ato karo akomo randuwe toto kromo Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya digapoki. Ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana wa firlana mamada ya wasi'an karami huwa habibulladhi turkan safatu ya wasia karami huwa habibul ladhi turja safa'atu li kulli alimin awalil muhtarimin hu a ono sing kreatif titik lagu dangdut selawat enggak apa-apa jazz ra apa-apa pop ra apa-apa rock sae sine ra apa-apa. Lanjut banget aku sama itu. Eh, keberimen ya. Aku ngerti lahir lagu ini apa. Pancane kowe pabu nuruti simbokmu jareyen raninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Sallu ala Nabi Muhammad. Supaya apa? Begitu Betty Corbuzier masuk saya, masuk Islam melalui saya. Orang-orang mereka mengatakan, kenapa tidak masuk Islam melalui kami? Kenapa tidak masuk Islam melalui kami? Kenapa tidak bersama golongan kami? Ini Islam model apa lagi? Kok pakai golongan-golongan? Makanya saya pesan kepada kawan-kawan di Taiwan, tolong kalau ngundang guru, ngundang kiai, yang kapasitasnya jelas. Jangan yang ngawur. Betul. Kalau di Solo itu ngundang, mohon maaf, pengajian gak pernah ngundang kiai, cuman mendengarkan radio. Saya berulang kali bilang, radio itu sifatnya ada suara tanpa wujud. Sing ana suarane ra ana wujude kuwi jenenge entut. Maka kok gak mau undang kiai, hanya mendengarkan radio, berarti gurumu entuk. Son sembresan iki mas yota udan ono suarane ra ono wujute ini gak bunyi, ini gak bunyi, ini gak bunyi, itu gak bunyi, mubatin her. Lah wong nang ribuan kayak gini osone murah pisan. Aku nyumbang mangewu murah pisan. Ya Allah. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kewajiban punya guru itu hukumnya wajib. Dan kiai-kiai NU sanad ilmunya itu bersambung. Itu yang lucu pengajarnya foto-foto. Ada kiai ngaji malah pansos. Pencitraan. Maka hari ini sumber dari segala masalah itu justru para tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni dalam bidang agama. Padahal apa? Bukan ulama tapi seorang ulama. Lah kita itu sering terprovokasi dengan mohon maaf orang-orang terkenal, tetapi tidak pernah memperhitungkan profesionalismenya di dalam berdakwah. Jangan mengejar terkenalnya, tapi kejarlah ilmunya. Jangan hanya mencari masyhurnya. Kan sekarang banyak ngartis gak laku, ngustad. Diundang, yang diambil apanya? Kalau memang dia punya keilmuan, memang punya kapasitas, why not? Tetapi kalau tidak punya, justru menjerumuskan, justru mencelakakan. Kenapa? Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jangan kemudian semangatnya tinggi tapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Yang sering saya sampaikan di YouTube itu, saya dicurhati sama Via Valen. Via Valen bilang sama saya, "Bah, apa Nduk? Saya itu diprotes sama orang. Kenapa Nduk? Gara-gara saya nyanyi lagu Din Asalam di panggung dangdutan. Saya diprotes. Kenapa? Via Valen gak sopan nyanyi solawatan kok di panggung dangdutan." Via Valen tanya sama saya, "Apa benar, Pak? Din Asalam itu lagu solawat. Sejak kapan Din Asalam dianggap sebagai lagu solawat? Itu lagu Arab tapi bukan solawat. Lah gobloknya orang hari ini, setiap yang Arab seolah-olah solawat. Setiap yang Arab dianggap Quran. Sama saya membawa jamaah umroh ke Madinah, lihat TV ada orang ngomong Arab, tangannya diangkat. Amin, amin, amin. Ngertinya kalau yang Arab itu doa. Begitu saya lihat isinya apa? Berita pemerkosaan. Din Asalam itu bukan solawat, itu qasidah Arab, lagu perdamaian. Jadi mbak-mbak di kamar mandi di toilet sambil ngising, nyanyi ini boleh gak apa-apa. Itu rondone lungguh. Daripada bayangin Gus Minta seorang-orang lungguh. Karo nyanyi Din Asalam gak apa-apa, karo ngeden. Bukan solawat kok. Bila hadir mata di masa ini rangat ilmunya dikira solawat. Maka kemudian apa? Al-Quran mewanti-wanti kepada kita, fasalu ala zikri ing kuntum la ta'lamun. Kurang kencang. Bengok bro. Tangkepmu bengok. Ini luar tangkep. ulangi. Fasalu ahlan zikri. Ulang. Itu blok banget ya. Itu rondo ini. Ini tak sangka menebak. Awok. Ono tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dewe ra ono sing ngancani ditumbai Allah itu ngebas awal. Fasalu ahlan zikri ingkung tumla tak lamun adabmu. Tanya ahli zikir, kalian di sini punya PTIANO, tanya kepada GGI di NO. Karena saya meyakini guru-guru di NO itu sanad keilmuannya jelas, sanadnya nyambung. Saya ditanya, Gus minta dapat ilmu dunia malam dari siapa? Dari Gus Mi salah satunya, dari Kediri. Gus Mi santrinya siapa? Punya guru namanya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya guru namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Gusmi itu di tempatnya Mbah Dalhar pekerjaannya membersihkan sandal. Membersihkan sandal. Satu saat begitu di depan kamarnya Mbah Dalhar membersihkan sandal, sandalnya Mbah Dalhar itu ada yang menyamai persis dua pasang. Akhirnya apa? Gusmi mikir, iki sandalnya sopo? Kok sandalnya podo karo guruku? Dibersihkan dua-duanya. Ditunggu sampai jam 2 malam tamunya tidak keluar. Mendekati subuh tamunya keluar. Dikejar sama Gusmi. Cuman kelihatan punggungnya tok. Gusmi tanya sama Mbah Dalhar, Mbah Wodaru tamunya jenengan sinten? Kok sandalnya podo kali panjenengan? Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamuku semalam adalah Nabi Khidir alaihi salam. Itu Kiai NU. Ilmunya nyambung. Sampai Kanjeng Nabi. Sampai Nabi Khidir. Jadi mohon maaf kalau mau dihitung. Nabi Khidir ke Mbah Dalhar, Mbah Dalhar ke Gusmi, Gusmi ke Gus Miftah, Cici ke Mbah Khidir bro. Ada gawakmu yang subur. Makanya kemudian kita lihat cara keagamaan orang NU itu fleksibel, tidak emosi. Jadi telepon saya mau naik pesawat, bro, apa? Nanti saya harus pakai pakaian apa? Saya nggak punya baju muslim. Kamu pakai baju apa? Saya pakai baju tactical yang kemarin dia pakai itu. Boleh nggak? Boleh. Yang penting kamu jangan telanjang, menjijikkan. Berarti boleh, nggak masalah. Makanya saya orang yang tidak pernah kemudian berlebihan di dalam menggunakan pakaian. Saya kenapa pakai baju ini? Karena saya menghormati sahabat-sahabat saya Banser. Maka selalu saya mengatakan I love you full Banser. Karena Habib Lutfi guru saya pernah mengatakan, kalau saya besok dapat tiket surga, saya lihat di dalam surga tidak ada Banser, maka tiket surga saya berikan kepada anak-anak Banser. Maka saya yakin Banser itu masuk surga. Kok ada Banser yang melebus surga? Kok ada sebabnya? Pas kiai ngaji, Banser ini mburi panggung. Yo orang cewa. Makanya saya gak pernah. Pakaian saya macam-macam. Ya yang lain pakai kopi, saya pakai belangkon. Dinyak kiai kok belangkonan. Apa urusannya dengan belangkon saya? Saya beli belangkon duit-duit saya sendiri. Ya kan, saya ngetanggung ini das-das kudek. So what gitu loh. Ini kalau di Mekah terkenal bro. Aku melu-melu. Sorry gak selevel bro. Namanya siapa? Azi. Saya doakan kamu panjang umur. Yang satunya mati gue urip dhewe. kacamata. Para janda, kacamata buka dong. Saya khawatir kalau kacamata saya buka, nanti permintaan lagi, celananya dong. Apa? Langkong. Satu, dua. Lah apa-apa kok mau jalan lagi. Saya tidak pernah mau terjebak dengan formalitas. Saya bilang sama Dede, udah kamu pakai baju seperti itu. Karena apa? Islam kita bukan Islam formalitas, Pak. Orang Islam di Indonesia, kita harus pakai jubah seperti Rasulullah. Kalian gak tahu sejarah. Kalian gak tahu sejarah. Kalian gak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Menutup aurat itu agama. Sementara cara menutup aurat itu adalah budaya. Maka selama auratnya tertutup, maafi muskilah, gak ada urusan. Yang jadi masalah itu gak tutup aurat. Kelihatannya berpakaian tapi telanjang. Maka begitu masuk Taiwan seperti ini, boleh pakai baju batik, boleh pakai baju tactical, boleh pakai baju muslim. Ini bukan baju muslim, ini baju koko. Berarti baju Cina. Maka namanya koko. Kalau baju Islam pasti baju Habib. Tanpa rizik. Kemana? Begitu masuk Indonesia, boleh pakai sarung, boleh pakai celana, boleh pakai jin, setan, demit, iblis. Kita malah bingungnya jebol-jebol gitu. Terus rupamu kayak kipli. Boleh, seperti yang saya pakai ini juga boleh. Saya tanya yang saya pakai ini namanya apa? Rok tangkemu. Ini dia rok. Apa? Pastor. Apa? Ulor. Ini namanya tokrung. Katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Islam kita bukan Islam formalitas. Makanya saya ziarah kemudian pakai pakaian yang macam-macam. Saya tadi cuma tahan sama panitia, panas apa dingin. Kalau panas saya pakai baju lengan pendek, kalau dingin saya pakai lengan baju panjang, itu saja. Kemudian jangan diributkan dengan persoalan itu. Ada orang yang nyinyir, masuk masjid pakaiannya kayak gitu. Inilah maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Tapi dianggap salah. Kita punya budaya sendiri. Lah orang Indonesia pekerjaannya main ewet kelopong golek degan, kok nganggu jubah. Ya blulue nambah loro. Pekerjaannya narik becak, kok pakai jubah. Narik rem bisa salah, gak mandek-mandek. Salah dia yang ditarik. Pekerjaannya cari pasir, ngeduk pasir yang kali, kok nganggo jubah. Yo little body. Apa kia little body? Sini deh gatel kelebon wedi. Saya ditanya lagi, Gus, apakah Deddy Corbuzier harus ganti nama? Gak ada syarat masuk Islam itu harus ganti nama. Gak ada. Kalau kemudian saya bilang sama dia, kalau kemudian kamu harus dikasih nama sama kiai, diterima. Sama Pak Kiai Maruf disuruh milih. Biasanya kalau gak Ahmad, Muhammad. Jadi tanya sama saya, kenapa lu kan sama gua? Kan lu guru gua. Akhirnya saya ajar, udah Ahmad Deddy Cahyadi. Sudah itu pun gak ada persyaratan ganti nama. Saya malah dipaksa sama Walter Gus, ajak Deddy Corbuzier ke kamar mandi. Kenapa? Lihat burungnya di surat apa belum? Alhom satu min alfitroh. Fitroh itu kan udah lima. Yang pertama khitan. Makanya saya besok hari Jumat dan Jumatan mau saya pastikan. Dua apa? Motong kuku, sunah. Ngerok kumis, sunah. Kumismu kerok bro. Sunah. Kerok. Mencabut bulu ketiak, sunah. Makanya ibu-ibu kalau pulang, suaminya pulang dari Macul, malang kerek, cabut keleknya. Sunnah Rasul. Ya cil cangkemu. Kemudian apa yang terakhir? Mencukur bulu kemaluan, sunnah. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Kumala sih mau nanti ke salon. Ada ngomong masalah sih? Cukur. Cukur apa? malah pakai kerimbat barang. Rebonding. Maka di sinilah sebenarnya esensi Islam, tidak terjebak kepada formalitas, tidak terjebak kepada bungkus, tapi lihatlah isi. Maka begitu orang-orang Nahdlatul Ulama bikin acara sawalan, bikin acara halal bil halal, mereka mengatakan apa? Bid'ah. Itu tidak ada ajaran dari Rasulullah. Coba dilihat isinya. Halal bil halal zaman Kanjeng Nabi tidak ada, tapi silaturahmi merupakan perintah Rasulullah. Maka ingat, jangan lihat wadahnya, tapi lihatlah isinya. Maka kalau saya dulu mengajar enggak pernah lihat amplopnya. Saya pengajar enggak pernah mikir amplop. Bukan, bukan duit. Karena saya tahu yang mikir amplop itu panitia. Maka kemudian apa? Ketika banyak orang pekok tidak bisa menjaga mulutnya, Islamnya terlalu formalitas, keras dan lain sebagainya, akhirnya ditangkap sama polisi. Muncul berita baru. Apa beritanya? Kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi ulama yang kriminal. Betul? Apa gitu pemahamannya? Lempari polisi dengan batu yang nyuruh ulama, ulamanya ditangkap. Wajar, provokator. Tapi polisi Indonesia luar biasa, dilempari batu yang masuk ambulan batunya. Luar biasa. Maka ingat, kalau peristiwa agak rusuh itu namanya genting. Kalau hal yang paling urgent itu namanya penting. Kalau ibu-ibu hamil namanya bunyi. Tapi kalah, kalau kalah ngamuk minta dilantik namanya sinting. Kalah ngamuk minta dilantik sinting. Wong kalah kok ngaku menang. Tuman. Maka saya meyakini MK besok tanggal 28 keputusannya, saya yakin MK itu kepanjangannya apa? Menunda kekalahan. Ini loh, ini efek dari apa? Efek salah milih guru. Maka ini perhatian betul saya, teman-teman Bcyano, perhatikan soal ini. Karena apa? Rasulullah mengatakan saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana umatku meninggalkan ulama. Hati-hati, disingkirkan. Hari ini sudah mulai NU digoyang. Caranya gimana? Kiai dibenturkan dengan kiai, ulama dibenturkan dengan ulama, habaib dibenturkan dengan habaib. Maka mohon maaf, saya yakin kalian penggemar habaib, jangan pernah membanding-bandingkan habaib, jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Kenapa? Karena kita bukan ulama, karena kita bukan habaib. Tujuan mereka apa? Membenturkan kiai, membenturkan ulama, membenturkan habaib. Tujuannya apa? Menghancurkan NU. Kenapa? Karena mereka tahu yang paling kokoh mempertahankan NKRI dengan Pancasila adalah Nahdlatul Ulama. Maka saya bilang, baju boleh baru, HP boleh baru, gigi boleh baru. Ya itu dikawati itu. Wong paling pelit santunya, untuk itu pagri. Saya membayangkan kalau punya istri cakemi kawatan. Wow, dicipok merongos. Yang merongos gak usah pasang kawat gigi, santai saja bro. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Jilbab boleh baru, pakaian boleh baru, motor boleh baru, istri boleh baru. Tapi ingat, jangan pilih-pilih guru yang baru, apalagi dengan paham yang baru. Naudzubillah min dzalik. Maka hari ini mohon maaf, saya hanya punya kepentingan ini. Jangan sampai kemudian gara-gara guru kita salah, hidayah kita melayang. Saya ingatkan, setengah lima. Saya kalau soalnya bagus ngaji 5 jam kuat. Nah, soalnya kayak dia. Jangan menyong jebol ya. Sabar ujian matamu. Er. Karena begitu banyak orang yang salah milih guru, akhirnya apa? MTS. Apa itu MTS? Murtad tanpa sadar. Orang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, makan uangnya negara, tapi mengkritik negara. Saya kemarin bilang sama Pak Menteri Pratikno, hei Pak Menteri, ini sekarang BUMN banyak, orang-orang diundang makan uangnya negara, tapi menjelek-jelekkan negara. Mereka tinggal di Indonesia, tapi tidak sepakat dengan Pancasila. Saya bilang, orang-orang yang tidak sepakat dengan Pancasila, silahkan tinggalkan Indonesia. Orang teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Cangkemmu ki sapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang hafal ratusan ribu hadis sehingga dipanggil Hadratus Syekh. Mohon maaf, sepakat dengan Pancasila. Lah kowe iki mung ngapal hadis telu. Jenggotmu yo mung telu. Yen katokmu Alkacong, aliran katok Songklang. RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau ibu-ibu lu kelihatan nih. KMT, kelompok badok terus. Sudah berani menghinakan Pancasila. Kenapa ini terjadi? Karena guru yang salah. Maka ingat, guru itu tidak hanya mudaris, guru itu tidak hanya mualim, tapi guru itu juga muadib, pemberi adab. Tapi guru itu juga murabbi, pemelihara. Maka kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Tapi kalau sekarang gurunya beda-beda, Gus, lumrah. Kenapa guru beda-beda? Karena memang nabi itu beda-beda. Kiai warisannya para nabi, maka warisannya beda-beda. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman, kaya. Sahabat kita Yusuf Mansur, paitren Sulaiman. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya keren, Habib Syekh. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, Habib Rizik, cangkeme atos. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Khidir, cerdas, Cak Nun, Gus Baha. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar, Gus Mus, Mbah Maimun. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Isa, kere, PCINO Taiwan, umpamanya. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah. Yang di belakang bilang, hoa. Masya Allah, promosi matamu. Maka kita minta sama Allah, bangsa Indonesia dilindungi dengan selamat apa? Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Panggilannya pokok temen tuh ya. Ini mau saya giring masuk untuk berdoa supaya khusyuk, malah bagi-bagi kayak gitu. Mesti adine Ozi. Oh Aji. Rupamu ireng ganggu ae. Saya tahu dia namanya siapa. Irma. Irenge masa Allah. Kita mintakan sama Allah. Kenapa? Karena yang bisa menjamin hidayah, yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia, bukan siapapun tapi Allah Ta'ala. Betul? Maka kemarin sebelum saya mengislamkan Deddy Corbuzier, ini saya sampaikan hadis yang saya bacakan di depan semuanya. Mohon ini diperhatikan. Ini pesan inti hari ini supaya hidayah kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Sebanyak apapun uangmu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun duniamu, tetapi ketika Allah tidak menyelamatkan hidayahmu, tidak akan pernah selamat hidupmu. Apa Rasulullah mengatakan? Wa inna ahadakum ya'maluna bi'amali ahli jannah. hatta yakun bainahu wa baina illa diraun fayasbitu alaihi alkitab fayamaluna bi amali ahli nar fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja, surga sudah kelihatan. Tetapi apa? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, dan akhirnya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Contohnya siapa? Bal'am bin Bahura. Ulama di zaman Nabi Musa mati dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Tidak hanya itu, Rajal Unfuah, delegasi sunnah, mati dalam keadaan kafir. Ubaidillah Al-Jahsi, sahabat perangnya Rasulullah, mati dalam keadaan kafir. Bahkan seseorang yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Tukang Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 waktu di dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Satu saat dia adzan di atas menara, hayya 'ala shalah, di bawah ada cewek cantik. Dia turun, dia kejar. Ceweknya ditanya, "Mbak, mau enggak kau menikah dengan saya?" Dijawab sama perempuan ini, "Sorry Mas, kita beda agama. Kita beda keyakinan. Sama saya dengan Via Valen beda keyakinan. Dia yakin mau, saya yakin enggak mau." Sama, jandanya sama Aji beda pemikiran. Aji mikir janda, janda mikir aku. Iya. Begitu dia turun, "Saya bisa gak menikah dengan engkau?" Dijawab sama perempuan ini, "Sorry Mas, kita beda keyakinan. Kalau memang kamu mau menikah dengan aku, tolong tinggalkan agamamu Islam, masuk ke dalam agamaku." Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya tukang adzannya ini meninggalkan Islam, dia masuk ke dalam agama Kristen, menikah dengan cara Kristen. Malam pertama begitu mau kumpul, na'udzubillah min dzalik, Allah mematikannya dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Tapi juga sebaliknya, ingat saudaraku, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina illa diraun, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Panasnya neraka sudah dicium oleh mulutnya. Kulitnya sudah tersentuh dengan api neraka. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayakmaluna bi'amali ahlil jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Siapa contohnya? Husairin bin Abdul Azhar. Rasulullah, I love you. Terus, saya ingin masuk Islam. Disahadatkan oleh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Belum 24 jam dia mengikuti peperangan Rasulullah. Di tengah-tengah medan perang dia mati dalam keadaan syahid. Ketika para sahabat bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan orang ini? Dia masuk Islam belum 24 jam, hari ini dia meninggal." Apa kata Rasulullah? "Walahul jannah, bagi Husairin bin Abdul Azhar adalah surga." Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin iman kita? Siapa yang bisa menjamin hidayahmu? Maka saya tidak pernah membenci mereka yang berbuat maksiat di dunia malam, karena saya sampaikan kepada mereka, "Nak, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah, ampunan Allah lebih besar daripada lautan. Bisa jadi kamu hari ini dianggap jelek, nak, tapi kamu ingat, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan." Siapa sekarang yang bisa menjamin iman kita? Tidak ada. Maka ingat, kalau kalian diajak ngaji sampai jawab, "Ayo ngaji." Kok kamu jawab, "Wes tahu." Hati-hati. Besok begitu kamu minta sama Allah, "Ya Allah, saya minta nikah lagi." Malaikat jengok, "Wes tahu." Siapa yang bisa menjamin? Maka hari ini Anda saya ajak berdoa. Minta sama Allah, Mudah-mudahan masuknya Deddy Corbuzier ke dalam agama Islam menjadi semangat baru Islam di Indonesia. Kita harusnya malu sama dia. Baru masuk Islam, belum 2 jam sudah bisa sholat maghrib. Sementara banyak di antara kita yang meninggalkan sholat karena kesibukan kita di dunia. Sepanjang malam, kenapa saya tidak tidur? Ditelepon sama dia, bro, saya harus gimana lagi sebagai orang Islam? Saya tuntun pelan-pelan. Bro, tolong saya diajari wudhu. Saya masuk ke kamar mandinya Kiai Ma'ruf Amin. Saya bilang, yuk caranya begini. Dia mampu wudhu. Kenapa kita Islam yang dari orok tidak bisa menjaga iman kita? Siapa yang bisa menjamin? Kita tinggal di negara mayoritas non muslim. Siapa yang bisa menjaga imanmu kecuali hatimu dan dirimu sendiri? Siapa yang bisa menjamin kecuali Allah? Kenapa masih kita sia-siakan kesempatan kita? Jangan pernah niati kamu tinggal di Taiwan untuk mencari uang. Tapi niatlah untuk jihad di jalan Allah. Kalau kamu mencari nafkah di Taiwan, kamu niatkan untuk jihad, maka begitu kamu mati di Taiwan, matimu dalam keadaan jihad, karena mencarikan nafkah untuk anak dan istri di rumah. Tapi kalau niatmu hanya mencari sekedar uang, matimu sia-sia, bro. Sangit. Apa hasilnya? Apalagi kamu menyanyiakan uangmu yang tidak seberapa. Begitu gajian, nongkrong di pinggir jalan, buka cifas, ciu plastikan. Saya tidak pernah membenci orang minum, tapi saya hanya kasihan dengan mereka. Maka tiap hari mereka saya doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Maka hari ini saya ajak semuanya berdiri. Kita akan salawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Wabil khusus PCINO yang ada di Taiwan dengan segala cabang dan rantingnya, anak cabang dan rantingnya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita berdiri semuanya minta sama Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Hasbi Rabbi Allah. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رب perkenankanlah kami hamba-hambamu di hari ini di tempat yang baik ketika kami bertemu dengan teman-teman yang baik dan kau kumpulkan kami di acara yang baik perkenankanlah kami ya Allah mengajahkan kedua tangan kami menghusukkan hati dan pikiran kami untuk berdoa dan bermunajat kepadamu ya Allah ya Allah begitu banyak karunia begitu banyak rizki begitu banyak nikmat dan anugerah yang telah kau berikan kepada hamba-hambamu ini ya Allah sehingga kalau toh kami harus menghitung segala nikmatmu ya Allah maka kami tidak akan mampu untuk melakukannya ya Allah tetapi kesemuanya itu ya Allah senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa senantiasa kami balas dengan kemaksiatan senantiasa kami balas dengan kekhilafan senantiasa kami balas dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang setiap hari menggunung ya Allah untuk itu ya Allah di tempat yang baik ini di acara yang baik ini ketika kami kumpul dengan saudara-saudara kami yang baik ya Allah kami memohon ridhomu ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni kesalahan kami ya Allah ampuni kekhilafan kami ya Allah ampuni segala kealpaan kami ya Allah ampuni kami dengan segala kemungkaran kami ya Allah ya Allah ya Rabb sekian lama kami meninggalkan kedua orang tua kami di Indonesia ya Allah bahkan ada di antara kami yang memutuskan tali silaturahmi dengan kedua orang tua kami ya Allah bahkan kami lupa dengan niat awal kami ya Allah untuk itu ya Allah di bulan yang suci ini di mana dosa manusia engkau ampuni ya Allah hari ini kami mohon kepadamu ya Allah memintakan kepadamu ya Allah untuk ampunan kedua orang tua kami ya Allah ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah ampuni segala kesalahan orang tua kami ya Allah ampuni segala kemungkaran kedua orang tua kami ya Allah begitu banyak yang mereka berikan kepada kami mereka taruhkan nyawanya mereka taruhkan hidupnya untuk kami ya Allah tetapi hari ini kami belum mampu membalas kebaikan dan jasa mereka ya Allah sayangilah mereka dengan rahmanmu ya Allah kasihlah mereka dengan rahimmu ya Allah penuhilah mereka dengan segala inayahmu ya Allah penuhilah mereka dengan ridhamu ya Allah sampai Rasulmu mengatakan kepada kami ya Allah ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain begitu pentingnya arti orang tua kami bagi kami ya Allah Rasulmu menyampaikan ridhomu ya Allah terdapat di ridho kedua orang tua kami dan kemarahanmu ya Allah terdapat di kemarahan orang tua kami ya Allah padahal banyak di antara kami yang pergi ke tempat ini ya Allah dengan membawa kemurkaan orang tua kami ya Allah dengan membawa kemarahan orang tua kami ya Allah berarti pula kami engkau marahi ya Allah berarti pula kami jauh dari ridhomu ya Allah untuk itu ya Allah ampuni kami ya Allah panjangkanlah umur mereka ya Allah di dalam kemanfaatan dan kesehatan ya Allah ya Allah ya Rabb kiranya kami tidak sanggup ketika kami masih bekerja di tempat orang ketika kami masih berada di negeri orang satu saat ada telepon dari keluarga kami ya Allah yang memberitakan kepada kami nak bapakmu telah tiada nak nak ibumu telah dipanggil oleh Allah nak padahal kami semua masih di negeri orang kami masih di rantau ya Allah ya Rabb sementara kami belum bisa melihat wajahnya mereka kembali ya Allah kami ingin ya Allah segala yang kami upayakan di negeri orang ini ya Allah bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah kami ingin mengumrohkan mereka ya Allah menggajikan mereka ya Allah kau panggil mereka ya Allah ketika kami berjauhan dengan mereka ya Allah kami ingin ya Allah menatap wajah bapak ibu kami yang semakin lama semakin menua yang semakin lama semakin berkeriput, yang setiap hari memikirkan anak-anaknya. Mereka senantiasa berdoa untuk kami tanpa minta jasa, ya Allah. Kasih sayang mereka sebagaimana matahari menyinari dunianya, ya Allah. Mereka tidak pernah minta balasan dari kami, ya Allah. Tapi setiap hari kami menyia-nyiakan mereka, ya Allah. Kami biasa menghabiskan pulsa kami, bisa biasa menghabiskan paket internet kami untuk chatting dengan saudara-saudara kami, untuk kekasih-kekasih kami. Tetapi kami lupa untuk chatting dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jangan kau golongkan kami ke dalam golongan anak-anak yang durhaka, ya Allah. Golongkanlah kami menjadi anak-anak yang merupakan birrul walidain bagi kedua orang tuanya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Rabb. Bila khusus hari ini kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jangan kau jadikan bangsa kami bercerai-berai, ya Allah. Ya Allah, lindungilah bangsa kami, ya Allah. Jangan kau hancurkan bangsa kami yang hari ini berpecah belah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hanya kuasamu yang kami minta untuk menyelamatkan negeri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Pertahankanlah akidah Ahlussunnah tetap berjaya di NKRI, ya Allah. Jangan kau cabut hidayah Ahlussunnah dari Indonesia, ya Allah. Karena kami meyakini, ya Allah, sampai hari ini, ya Allah, yang mati-matian mempertahankan NKRI dengan Pancasila adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jangan sampai peristiwa politik, peristiwa kepentingan apapun, mencintrai silaturahmi di antara kami, ya Allah. Amin. Jadikanlah kami anak bangsa yang akur. Amin. Jadikanlah kami anak bangsa yang rukun. Amin. Jadikanlah anak bangsa yang saling menghormati. Amin. Yang menjunjung tinggi toleransi. Amin. Yang senantiasa bangga dengan Pancasilanya. Amin. Yang memahami makna Bhinneka Tunggal Ika-nya. Amin. Yang mencintai NKRI-nya, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Kami semua yang hadir, orang-orang kecil, ya Allah, yang tidak punya jabatan politik apapun, ya Allah, yang tidak punya kepentingan apapun, ya Allah, hanya selamatnya bangsa kami yang kami impikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lindungi bangsa kami, ya Allah. Sehingilah bangsa kami, ya Allah. Karena bangsa ini masih banyak yang mencintaimu dan Rasulmu, ya Allah. Karena bangsa ini masih banyak yang menjalankan segala perintahmu, ya Allah. Karena anak bangsa ini masih banyak yang meninggalkan larangan-laranganmu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Di satu sisi kami bangga begitu banyak orang-orang di luar sana yang akhirnya mengikrarkan syahadat, yang akhirnya meyakini kebesaran-Mu, yang akhirnya meyakini kerasulan Muhammad-Mu. Tapi di satu sisi kami malu, ya Allah. Begitu banyak orang Islam yang sejak lahir, yang dibawa oleh orang tuanya, menjadi Islam sejak dari jabang bayinya, tetapi hari ini belum menjadi Islam yang baik, ya Allah. Belum bisa menjadi Muslim yang baik, ya Allah. Bahkan, ya Allah, kami belum bisa menjadi contoh bagi Muslim yang lainnya, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah Islam kami, kuatkanlah hidayah kami, ya Allah. Sehingga apa yang kau firmankan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidaklah engkau matikan kami kecuali dalam keadaan Islam, ya Allah. Tidaklah engkau matikan kami kecuali dalam keadaan iman, ya Allah. Dan ketika kami mati, ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami bi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keadaan sakit, maka Engkau berikan obatnya ya Allah. Engkau angkat segala penyakitnya ya Allah. Engkau sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah ya Allah, begitu pulang dari tempat ini ya Allah, Engkau berikan kebahagiaan bagi kami. Siapapun yang hadir dalam keluarga yang berantakan ya Allah, ketika kami pulang dari tempat ini, jadikan keluarga kami sakinah. Jadikan keluarga kami sakinah. Dan biasa-biasi dengan mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb, kami bekerja untuk anak-anak kami di Indonesia ya Allah. Jadikan mereka soleh-solehah ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, dan kehidupan yang istiqomah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Kalau kami harus mati ya Allah, Rasulmu mengatakan almarhum aman ahabah, Engkau akan kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami di surgamu beserta para nabimu ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu bersama para rasulmu ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu bersama para ulama'mu ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu bersama para walimu ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama para kiai ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama guru-guru kami ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama keluarga kami dan anak istri kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Birahmatika ya arhamar rahim. Amin.